Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di malam ini untuk bisa kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian rutin bainal maghrib wal isya. Kita akan menyambung kitab Al-Mawahib Rabbaniyah Minal Ayatil Quraniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala, qala rahimahullah, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ayat ini telah kita baca dan kita masuk pada pernyataan penulis atau kita sudah sampai pada faqatiluhum. Awqa'a adh-dhahira wa huwa qawluhu ta'ala a'immatal kufri mawqi'a al-mudmar falam yakul faqatiluhum. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan isim dhahir a'immatal kufri pada tempat domir, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman faqatiluhum, perangilah mereka. Faqatiluhum waw disitu wawul jama'ah muttasila al-barizah fa'il, yaitu kalian perangi mereka. Hum, siapa hum di situ? A'immatal kufri. Tentunya tidak Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan satu keterangan kecuali ada tujuan dan maksud yang besar. Allah tidak mengatakan faqatiluhum kepada semua kaum musyrikin atau yang akan dipahami nantinya kepada semua kaum musyrikin, tetapi dikhususkan mereka immatal kufri, karena yang memprovokasi dan yang menyemangatkan mereka untuk memusuhi kaum mukminin adalah a'immatul kufri atau a'immatul kufri di dalam ayat. Karena itu akan dijelaskan nanti sifat-sifat a'immatul kufri di situ. Karenanya disebutkan mereka secara khusus, kalaupun tentunya semua musyrikin kafirin pastinya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana telah kita dengarkan dari ayat sebelumnya, wala yarkubu fikum atau la yarkubu fikum illa wala dhimmah, la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah, wa ulaika humul mu'tadun. La yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimmah, wa ulaika humul mu'tadun. Jadi dikhususkan a'immat al-kufri karena mereka lah yang memprovokasi, mereka lah yang mengajak, mereka lah yang memberikan masukan kepada pengikut-pengikutnya di dalam memusuhi kaum muslimin atau Islam dan kaum muslimin, ataupun mengkobarkan api permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Juga falam yakul faqatiluhum liyadulla alal habdi ila kitalihim, juga perangilah mereka untuk menunjukkan, perangilah mereka para pemimpin-pemimpin kekufuran tersebut, liyadulla alal habdi ala kitalihim, menunjukkan agar dikhususkan atau dimotivasi dihasung untuk memerangi mereka dengan khusus, untuk memerangi mereka dengan khusus, yaitu a'immat al-kufri atau memerangi mereka secara khusus, para pemimpin-pemimpin orang kafir tersebut. Tentunya musyrikin kafirin pula kalau memerangi Islam dan kaum muslimin diperangi, tetapi secara khusus para pemimpin kekufuran karena mereka yang memprovokasi, mengkobarkan api permusuhan wa annahum tamakkanu minal kufri, juga mereka orang-orang yang mapan sudah mendarah daging kekufurannya, mapan atau orang sudah mantep mendarah daging kekufurannya. Yang namanya tokoh, namanya pemimpin, tentunya mereka lebih mendalam, jauh kekufurannya daripada pengikutnya. Karena tidak mungkin dijadikan pemimpin kalau mereka dari orang yang biasa-biasa saja. Wadalla ala anna bihadhil asya yakunul insan min a'immatil kufr. Dan dengan sifat-sifat yang disebutkan ayat, bihadhil asya, dengan sifat-sifat yang disebutkan ayat, yakunul insan min a'immatil kufri, maka seorang dapat dikatakan dari pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh kekufuran, tokoh-tokoh orang kafir. Seorang bisa dikatakan tokohnya orang kafir, pemimpinnya orang kafir dengan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa huwa naqdul uhud, yaitu membatalkan kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil dengan kaum muslimin secara khusus dalam kesepakatan gencatan senjata atau tidak saling menyerang dan yang sejenis itu, mereka lah yang membatalkannya. Dan tentunya karena mereka pemimpin-pemimpin kafir, mereka pasti akan memprovokasi, mengajak, mengobarkan api permusuhan kepada pengikutnya untuk sama-sama membatalkan. Karena itu tidak pernah didapati orang kafir mereka menjaga perjanjian, menjaga kesepakatan dari dulu sampai hari ini. Coba lihat perjanjian kesepakatan yang diambil dengan orang kafir atau yang disepakati dengan mereka setelah kedua belah pihak mengadakan perundingan dan seterusnya, malah hanya membatalkan pertama kali adalah orang kafirnya. Ya tentunya pembatalan ini bukan muncul tiba-tiba, tetapi diprovokasi oleh pemimpin-pemimpin mereka, a'immatul kufri ini. Wad-da'wa ila dinil kufri, menunjukkan bahwa mereka pemimpin orang kafir, mereka berdakwah mengajak manusia kepada agama kufar, agama orang-orang kafir atau agama-agama kufri. Karena keberadaan mereka sebagai tokoh para pemimpin orang-orang kafir, tentunya mereka pastinya mengajak kepada agamanya. Gak mungkin namanya tokoh orang kafir mengajak kepada agama Islam. Gak mungkin. Dia pasti akan mengajak kepada agama mereka. Dan karena mereka menganggap agama mereka lah yang paling benar, karena itu mereka mengajak manusia kepada agama mereka, Maka wattanu fi dinillah, mereka para tokoh, para pemimpin orang-orang kafir ini pastinya akan menyerang, pastinya akan menjelek-jelekkan, dan sampai kepada pemberangusan, pengenyahan fi dinillah kepada agama, agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Seperti yang tentunya kita ketahui dari sejarah dahulu dan apa yang kita dapatkan realitanya sekarang. Kita dapatkan realitanya sekarang yaitu mereka, tokoh-tokoh kafir, para pemimpin orang-orang kafir ini dengan segala makar dan segala kelicikan mereka, tujuannya satu, menghancurkan dan apa, mengenyahkan, mengecam, menyerang Islam dan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin. Sebagai bentuk contoh yang terakhir, bagaimana mereka membenarkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan melindungi dan bahkan memberikan dalih dan alasan kepada mereka yang menggambar karikatur kartun diwujudkan Nabi dengan mengejek dan mengolok-oloknya, bahwa ini adalah kebebasan berkreasi, kebebasan hak. Yang tentunya siapa yang melindungi pelaku-pelaku ini adalah pemimpin-pemimpin kafir. Pemimpin-pemimpin kafir. Wallahu a'lam bishawab. Agar Islam dilecehkan, diremehkan, direndahkan, diolok-olok, diejek. Ini tujuan mereka. Dan membuat manusia ragu, bimbang terhadap kebenaran Islam. Inilah sifat-sifat yang disebutkan di sini. Sifat-sifat yang disebutkan di sini yaitu sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat wa yadullu hadza ala anna immatal iman wa yadullu hadza ala anna a'immatal iman didduhum, dan menunjukkan dengan sifat-sifat tokoh-tokoh kafirin ini, pemimpin-pemimpin kafir ini, menunjukkan di sini wa yadullu hadza ala inna ala anna a'immat anna a'immatal iman didduhum, bahwa tokoh-tokoh keimanan, pemimpin-pemimpin kaum mukminin tentunya menyelisihi sifat-sifat mereka, bertolak belakang dengan sifat-sifat mereka atau berlawanan dengan sifat-sifat mereka. Didduhum. Fahumul mu'minuna Al-multazimuna li syara'il iman. Adapun tokoh-tokoh keimanan, pemimpin-pemimpin kaum mukminin itu, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang berpegang, berjalan dengan syariat iman. Jadi mereka adalah orang yang berpegang, berjalan dengan syariat iman. Al-multazimuna li syara'il iman. Jadi kalau ingin dikatakan ini adalah tokoh-tokoh mukminin, pemimpin kaum mukminin, atau pemimpin para pemimpin mukminin, maka dia adalah orang yang berpegang teguh, berjalan di atas syariat iman. Tentunya lawan daripada pemimpin atau tokoh orang kafir. Al-mawfuna bi'uhudihi. Mereka pula orang-orang yang pasti merealisasikan, pasti menyukseskan segala macam bentuk perjanjian, kesepakatan yang telah diambil. Telah diambil. Karena itu adalah tanda keimanan mereka. Al-mufuna bi ahdihim. Naam. Karenanya itu Rasulullah sebagai tokoh kaum mukminin, dengan semua perjanjian yang telah diambil dari perjanjian-perjanjian bersama atau kesepakatan-kesepakatan bersama orang kafir musyrikin, beliau tidak pernah membatalkannya, tapi beliau merealisasikannya. Beliau menyempurnakannya. Tetapi bersamaan dengan itu, orang-orang kafir musyrikin bahkan membatalkannya. Membatalkan sepihak, menyelisihi, berkhianat, dan seterusnya. Demikian Abu Bakar As-Siddiq, demikian Umar, demikian Uthman, demikian Ali, demikian para a'immah, para pemimpin kaum muslimin. Dari zaman ke zaman yang berpegang dengan keimanannya, pastinya akan menunaikan, merealisasikan kesepakatan dan perjanjian. Hal ini tentunya karena iman. Karena iman. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin mereka merealisasikannya. Atau tidak mungkin mereka menjaga perjanjian mereka. Inilah sifat siapa yang dikatakan tokoh mukminin, pemimpin mukminin, atau pemimpin orang-orang yang beriman, a'immatul iman. Ad-da'una ilallah. Mereka pula adalah orang yang berdakwah ke jalan Allah, berdakwah ilallah. berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Karena dari tanggung jawab kepemimpinan mereka, mereka tidak membiarkan manusia tanpa berpegang dengan keimanan, tanpa bimbingan keimanan, tanpa berjalan di atas agama. Mereka tidak akan membiarkan, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin orang yang beriman. Tokoh-tokoh kaum mukminin pastinya akan mendakwakan agama Allah, mengajak manusia untuk kembali berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Adzabuna anhu, dzabuna anhu, dan pastinya mereka membela. Setelah mendakwakan agama Allah, pastinya mereka membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membela diri sendiri. Mereka tidak membela kelompok, organisasi ataupun yang lainnya. Mereka membela agama Allah. Sampai pun mungkin kehormatan mereka dijatuhkan, mereka tidak terlalu peduli hal tersebut. Yang mereka pedulikan adalah agama Allah. Kalaulah kehormatan mereka dijatuhkan, mereka tidak peduli. Tetapi kalau agama Allah, mereka siap mengangkat senjata-senjata, mengobarkan jihad fi sabilillah kepada siapa yang ingin menodai agama Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, dengan pasukan, dengan pena, tulisan, dengan apa saja dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau mereka adalah penguasa, dengan apa? Dengan senjata dan pasukannya, tentaranya. Tapi kalau mereka adalah dari kalangan ulama, dengan ilmunya, dengan penanya, memberikan penerangan, membantah ahlul batil, membantah ahlul kufur dengan kebatilan dan kekufurannya. Demikian. Kemudian al-mubtiluna limana qadahu zahiran wa batina. Al-mubtiluna limana qadahu zahiran wa batina. Dan membatilkan segala apa saja yang ingin menodai, ingin melawan keimanan, syariat Allah, agama Allah, baik secara zahir ataupun batin. Secara zahir ataupun batin. Ya, tentunya kalau dengan batin, kalbunya mengingkari. Secara zahir, dengan apa yang dapat mengenyahkan dan menghilangkan apa saja yang ingin merusak agama Allah, mereka membatilkannya. A'immatul iman membatilkannya, karena ini melawan, merusak keimanan, yang akan merusak agama, yang akan berakibat nantinya kepada kaum muslimin. Wa annahumul mauthuq bihim, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Namanya pemimpin, tokoh, orang-orang yang dipercaya. Tidak mungkin ada pemimpin dan tokoh dia tidak dipercaya, bukan pemimpin nantinya, karena tidak dipercayai. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum nabi dan rasul telah mendapatkan gelar orang yang dipercaya. Kemudian beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, terlebih lagi manusia bertambah yakin dan bertambah mantap dengan beliau, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan seperti Abu Bakar As-Siddiq yang tidak pernah tidak percaya, tidak pernah ragu dan bimbang dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dia atau beliau digelari apa? As-Siddiq. Wallahu a'lam bisawab. Jadi mereka adalah orang yang terpercaya. Ketika diketahui bahwa ini adalah pemimpin kaum mukminin, tokoh-tokoh kaum mukminin, manusia pun merasa aman, nyaman, manusia pun merasa tenang dengannya. Karena tidak mungkin dia berbuat satu perbuatan atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang akan mengganggu dan merusak kenyamanan, keamanan wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa annahumul al-mawsuq bihim wa mahallul qudwah wal amanah. Mereka memang tempatnya qudwah, tempatnya kita mengambil contoh dari ilmunya, amalnya, tindak tanduknya, dari sikap-sikapnya, tempat mengambil contoh, dan juga tempat kita meletakkan amanah. Artinya kita yakin, percaya sepenuhnya dia orang yang jujur, dia orang yang menjaga agama Allah, menjaga dirinya dan kehormatannya, demikian menjaga manusia. Inilah sifat-sifat para pemimpin kaum mukminin tersebut, tokoh-tokoh mukminin, yang tentunya sifat-sifat ini pasti menyelisihi, melawan sifat tokoh-tokoh pemimpin orang kafir yang telah disebutkan. Karena itu, tentunya dari ayat ada pelajaran bagi kita. Kita jangan mengikuti pemimpin kafir, tapi kita mengikuti pemimpin kaum mukminin. Kita mengikuti pemimpin kaum mukminin dengan sifat-sifatnya yang menyelisih pemimpin-pemimpin kafir tersebut. Tokoh-tokoh naam kufar, tokoh-tokoh orang kafir tersebut. Sehingga ketika dalam banyak tempat dipuji para pemimpin, para tokoh mukminin, tentunya oleh Allah, tentunya yang mengikuti mereka pastinya juga masuk dari pujian tersebut. masuk dalam pujian tersebut. Nas'alullah ta'ala min fadlihi, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keutamaannya. Min fadlihi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ayat ini pula tentunya penghabaran dari Allah bagaimana sengit dan sangatnya permusuhan orang-orang kafir musyrikin, termasuk lebih aula, lebih utama tokoh-tokohnya. Maka kita katakan pada pertemuan beberapa hari yang lalu, orang kafir musyrikin itu tidak akan pernah ridha dan tidak akan pernah senang dengan orang-orang Islam sampai mereka menerima agama kafir atau agama yang dipegangi oleh orang-orang kafir tersebut, ridha dan menerima. Selama belum, maka mereka pun tidak pernah ridha dan tidak pernah menerima keberadaan Islam dan kaum muslimin. Ini merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya kita sebagai kaum muslimin, apalagi mengaku beriman, mengimaninya. Jangan sampai ini hilang. Artinya jangan sampai ini hilang karena kita lebih percaya dengan apa yang datang dari rayuan, tipu daya dan makar orang kafir, sehingga tidak percaya apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah terjadi yang seperti ini di tengah-tengah manusia yang mengaku mengatakan berislam, atau bahkan mungkin mereka mengaku beriman, lebih percaya dengan orang-orang kafir. Karenanya, dari apa yang diajarkan oleh para ulama, kaum muslimin hendaknya betul-betul mengerti sejarah. Sejarah Islam, bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah berdakwah. Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membawa risalah, menegakkan agama Allah sampai beliau diwafatkan. Karena di sana didapati banyak sekali contoh-contoh. Artinya, kita dapat mengambil pelajaran. Kalau Nabi dan Rasul yang mulia, yang sempurna, tidak ada yang kalah akhlaknya. Tidak ada yang kalah akhlaknya siapa? Rasulullah. Naam innaka la ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang agung. Tidak ada yang kalah akhlaknya Rasulullah. Tidak ada yang kalah sifatnya beliau yang sempurna sebagai seorang manusia. Tetapi apa yang kita lihat dari musuh-musuhnya, dari kafirin musyrikin, apakah mereka bisa menerima Rasulullah dengan dakwah yang betul-betul tidak pernah menyimpang, dibimbing langsung oleh Allah bagaimana beliau menghadapi orang-orang kafir, bagaimana bermuamalah, bagaimana seharusnya berinteraksi, dibimbing oleh Allah. Tapi apa yang kita dapati, bersama dengan itu pula didapati beliau dikhianati, beliau dimusuhi, diperhadapkan kepada agama yang beliau bawa. Demikian beliau dengan kejelekan-kejelekan makar, maka tentunya Kalau beliau adalah pemimpin kaum mukminin, maka tentunya pemimpin kaum mukminin yang mau mengikuti beliau harus mengambil pelajaran bahwa tidak mungkin saya lain daripada beliau. Saya lebih baik, saya lebih bisa diterima, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin. Tetapi beliau adalah kudwah bagi kita. Karena itu kaum mukminin di atas sifat waspada. Agama juga tidak melarang adanya bentuk hubungan bilateral, hubungan kenegaraan dalam masalah-masalah yang diperbolehkan oleh Islam, diperbolehkan oleh agama tentunya, tidak diingkari. Tapi kalau hulusannya wala wal bara yang telah diatur oleh agama, maka ini tentunya tidak boleh dilangkahi. Ini tidak boleh dilangkahi. Wallahu a'lam bisawab. Maka kaum mukminin muslimin mengambil sikap waspada dengan apa yang didapati dari makar orang-orang kafir, dan mereka selamanya dan pasti selamanya memusuhi Islam dan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak lengah, dan agar tetap terjaga keimanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Karena satu hal yang sangat diinginkan oleh orang kafir, imannya kaum mukminin, imannya kaum muslimin itu hilang dan nyah, sehingga mudah bagi mereka untuk masuk menawarkan agama mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama mereka, mengajak kaum mukminin untuk masuk ke dalam agama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan menjadikan kita orang-orang yang mendekarkan ilmu dan dapat memetik hikmah, ilmu, faedah dari keterangan-keterangan tersebut. Dan mudah-mudahan kita dijadikan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.